Emak Mida minta apa aja, dibeliin martabak sama lakinya kagak mau, suka jadi doyan atep ampok dimakanin. Ini orang ngidam yang aneh-aneh dia minta. Kandungannya besar 9 bulan tuh emak kita tidur serba salah, miring kayak nomor 3, tidur celentang kayak kubah masjid, tengkurap takut meletos. Nah, perjuangannya saat mau ngelahirin perut sakit mulus, ketika mulus laki ya Allah pusing lihat bini, bininya apalagi udah mulus penyakit 1000 jadi 1 ketika lagi mau ngelahirin, ya Allah ditarik ke ruang. Aduh, laki nyamperin dikit banget ngomongnya. Apa dia bilang? Sabar, Nek, emang udah bagian lu. Segitu doang orang hati ngomongnya. Bener bohong. Udah lama yang lagi rasain mulus. Gini kita dibawa ke bidan, diperiksa pembukaan 1, pembukaan 2, agak pembukaan 9, agak buka-buka. Tuh emak perjuangannya. Saat lahir anak keluar brol ke alam dunia, emak masih sakit, emak masih perih, masih berlumur darah itu emak ngomong, alhamdulillah anak gua selamat. Bener bu? Gak mungkin ibu-ibu habis mendanakin anaknya keluar tunjuk-tunjuk, ini gara-gara lu sialan. Jadi besar begini. Saking sayangnya emak, anak baru keluar lahir, berlumur darah, dimandiin sama emak. Abis mandi di bedong, kita ditimang-timang, di gudang-gudang, disayang-sayang, dicanyiin, apalagi anak pertama. Ya Allah, anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Bener kok? Ya kata babanya tukang ojek, tetap anak raja itu. Atau mungkin emaknya muda-muda, anak tukang ojek. Tetap anak raja. Raja apa? Raja ojek. Buat dua menit. Makanya emak tuh sayang banget. Emak saking sayangnya sama anak, bang, lihat nih orang tua yang namanya ibu kita, emak kita saking sayangnya kemana-mana tuh sengaja dia kalau kondangan bos lampe. Tuh emak, buat apa dia tuh lampe? Ada betalan nganggur, comot masukin, ada pepe buntel. Buat siapa? Buat anak. Punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun siapa? Emaknya. Bapaknya makan lu bangun. Bapaknya dengar bocah nangis, siapa yang bocah nangis? Gue punya, gue punya. Nih emak saking sayangnya. Lihat emak lagi nyuapin anak. Anak mau makan disuapin emak. Anak belum maaf, emak duluan yang maaf. Oh. Emak saking sayangnya. Makanya gak ada sejarahnya ayam jago giring anak. Gak ada. Bener bu. Yang rata-rata mati dulu kadang-kadang bapak-bapak ketimbang ibu-ibu. Bener bu. Makanya emak tuh jasanya besar banget buat kita. Kita datang ke rumah nyak-nyak udah tua, jangan kita buat entengan. Ya Allah bang, kita datang aja ke rumah emak kita, girang hatinya nyak. Pulang kita genggamin duit 20 ribu, tuh duit diciumin sama nyak. Ngomong dah, ya emak lu batu bagi gua. Kamu punya duit lo mak, doain mak biar panjang umur, sehat badan murah, bisa ngurus anak. Oh mak doanya meruntuh kayak petasan paru. Ya, kadang-kadang main tuh mainnya ngomongnya, lu masak ada banyak, lu mau minduk lu banyak. Niatnya pakai cincin lah, hidupnya pakai cincin. Tapi si cimanya jerolong semua, ya siang dangkalan nih. Banyak bebek, dosa banyak sama orang tua. Dosa sama guru banyak, dosa sama teman banyak, dosa sama bini banyak, dosa sama laki banyak, dosa sama laki, dosa berabur kita. Makanya dengan kita ingat-ingat dosa kita di bulan Ramadan, ayo sama-sama manfaatin bulan Ramadan. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir yang Allah berikan buat kita. Anggap ini Ramadan, Ramadan yang terakhir yang Allah berikan. Kenapa? Enggak ada jaminan tahun depan kita ketemu bulan Ramadan lagi. Siapa yang berani jamin? Enggak ada jaminan tahun depan kita ketemu puasa. Buktinya hari ini kita rasain sama-sama. Ya Allah, tetangga saya tahun kemarin masih sahur bareng sama saya. Tahun ini udah enggak sahur bareng. Saudara saya tahun kemarin masih buka puasa bareng, masih terawih bareng. Tahun ini udah enggak sama-sama sama kita. Kenapa? Enggak ada jaminan tahun depan ketemu bulan puasa lagi. Maka kita manfaatin nih Ramadan udah masuk babak final. Masuk babak final nih peserta udah banyak berguguran. Banyak yang masuk kotak udah. Tinggal peserta-peserta yang tangguh-tangguh. Makanya musholah, masjid, lihat mengalami kemajuan. Bayang traweh, barisannya maju. Yang tadarus sudah sayup-sayup sampai. Ramainya pindah di mall. Ramainya pindah di terminal, di stasiun. Padahal Rasul ngajarin 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah kencangkan ikat pinggang, hamparkan sejadah. Rasulullah lebih banyak di masjid ketimbang di rumah. Makanya manfaatin nih Ramadan yang sesungguhnya. Kita keluar bulan Ramadan, insyaallah mendapat titel la'allakum tattaqun. Keluar Ramadan, insyaallah dapat predikat Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Amin ya rabbal. Kita pengen kembali suci, suci lahir dan batin. Semua orang boleh ikut lebaran. Siapa aja boleh. Ustaz, tetangga saya enggak pernah tarawih itu dia. Boleh ikut lebaran, nanti enggak ngikut. Dia enggak pernah tadarus itu dia, Ustaz. Boleh ikut lebaran, nanti enggak ngikut. Enggak pernah puasa itu dia. Oh, boleh ikut lebaran, lebaran mah buat nasional, siapa aja boleh ngikut. Tapi enggak sembarang orang boleh ngikut Idul Fitri. Nih kita puasa, kita laksanain semuanya karena Allah. Mudah-mudahan karena Allah Subhanahu wa taala, puasa yang kita laksanakan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa tinggal dikit lagi nih, lebaran tinggal dikit lagi. Maka dari itu ayo sama-sama kita renungkan kembali apa sih makna puasa itu. Puasa ibadah sirriyah, ibadah yang hanya kita dengan Allah yang tahu. Kalau ibadah yang lain gampang dilihat orang. Kita sembahyang orang tahu. Kita zakat orang tahu. Kita pergi haji sekampung antar kita. Dan ibadah yang lain gampang dinilai orang. Kita sembahyang orang bisa nilai. Teman kita ngomong, teman kita sembahyangnya kayaknya khusyuk banget ya. Lu tahu dari mana? Kelihatan dari gerahnya. Khusyuk banget, bacaannya lama banget, sujudnya lama, rukunya lama, kayaknya khusyuk banget itu dia. Benar. So kita kalau sholat ada yang nilai. Itu orang hajinya kayaknya mabrur itu. Lu tahu dari mana? Kelihatan pulang haji ibadahnya tekun banget. Kalau puasa nggak bisa dinilai orang. Nggak ada teman kita ngomong, teman kita puasanya mantep banget ya. Lu tahu dari mana? Habis kuliatin beludah mulu. Beludah gak jaminan puasa mantep. Orang kalau sembahyang kagak bisa bu pura-pura sembahyang kita. Pura-pura haji mau pergi haji kemana? Pura-pura sembahyang mau ngadep kemana? Pura-pura zakat apa yang mau dikeluarin? Tapi kalau pura-pura puasa paling gampang. Masuk kamar, masukkan kita dua piring ke makan. Kita embat keluar kamar, mulut kita lap. Jalan kita semboyongi, kena angin dikit mayang. Orang kagak tahu kalau kita kagak puasa. Makanya kita ketika berbuka puasa, apa yang kita baca? Allahumma laka sumtu. Hanya untukmu ya Rabb, aku berpuasa. Makanya kata Rasul, kata Allah, asyamu li wa ana ajzibi. Puasa buat aku dan aku yang akan membalasnya. Mudah-mudahan dengan semua itu yang kita laksanain karena iman, karena iman menjadi mantap di hati, insyaallah biar capek-capek dikit kita jalanin tarawih, biar pegel-pegel dikit kita jalanin tadarus, itu semua insyaallah kita yakin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam rangka tasyakur malam hari ini, insyaallah hati kita jadi gelap, hati kita enggak bisa jadi gelap, insyaallah hati kita jadi tenang. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat kata Abdullah bin Mas'ud, yang bikin hati manusia gelap itu apa? Watulul amal, panjang angan-angan, melihatnya atas mulu, kalau ngelihat ke bawah bintang mulu, dia keker kagak tahu jombir aja terajak. Artinya apa? Melihat ke atas mulu, ke bawah gak pernah dilihat. Orang yang model begini selalu panjang angan-angan, timbullah dalam hatinya gak pernah merasa bersyukur, selalu merasa berkurang apa yang Allah berikan buat dia. Mudah-mudahan kita semua malam hari ini disucikan hati kita, dibersihkan hati kita, sehingga kita dapat melaksanakan apa yang diperintah Allah. Kita puasa, kita tarawih, tadarus, qiyamul lail, ibadah yang lainnya, insyaallah kesemua itu mendapat ridha dari Allah dan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Jam 11 lewat seperempat, bagi-bagi tugas sama Habib ya. Mohon maaf, nanti disambung lagi sama guru kita Habiban al-Mahbub al-Habib Ahmad. Jadi saya cukup sekian aja, udah malam ya. Kok oh, udah ya? Udah ya? Udah kok, kok enak di bawah saya, di atas ngos-ngosan ini. Iya, kalau di atas kan udah bergerak-bergerak. Jadi terus mulu. Nah, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita minta sama Allah apa yang kita niatkan diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah bi niyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul bi niyatil madhkur. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا. آمين. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Panitia jangan lupa, anak kritik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus. Ya kalau ada, kalau bagaimana ke, usahain juga. Bukan ngingetin po, kasih tahu. Iya, kalau kamu diingetin takut lupa. Seringan begitu bang, drama lupa mulu. Amplop lupa, besek lupa, ya Allah. Sampai di jalanan nanti kita ngomong di panitia sengaja, berlupa. Pernah kejadian begitu, tidak tunggu-tungguin sampai jam 1. Kamu nyusul-nyusul panitia, kering datang ke rumah sampai jam 2 sampai kita nyangkan bola. Nyusul-nyusul jam 3 ngetok pintu. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf ya, saya panitia yang tadi ini amplop ketinggalan, besek. Dalam hati ngomong, emang gue lagi tungguin lo. Lalu begitu nanya lagi, kok saya belum tidur? Ya, bagaimana mau tidur? Gak bisa tidur, beginin lo. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.